Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Tirto Joyo, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Kota Bojonegoro, dengan judul Dikejar Kepala Berambut Api. Cerita pengalaman saya sewaktu masih aktif di perguruan bela diri sekitar tahun 1996. Saya waktu itu masih tinggal di Desa Kalirejo, Kecamatan Bojonegoro, di dekat lapangan desa. Waktu itu kalau malam sangat gelap karena belum banyak lampu penerangan. Suatu malam saya bersama seorang teman sebut saja Huri hendak pergi ke desa Menilo untuk mencari batu akik. Untuk mencapai desa Menilo kami melewati jembatan kali. Karena kepingin cepat dapat, kami memutuskan segera berangkat walaupun saat itu sedang gerimis. Waktu itu kami menggunakan kendaraan roda dua alami dan menyehatkan yaitu sepeda ontel. Perjalanan pun dimulai dengan lancar. Namun, sampai di tengah perjalanan di dekat sebuah kali pinggir hutan Menilo yang oleh masyarakat disebut Kali Jogo, tiba-tiba sepeda ontel saya macet dan rantainya los. Sudah saya cek rantai hingga kirinya tidak ada masalah. Berkali-kali saya mencoba membenahi rantainya, tapi tetap saja rantai sepeda itu tetap los gear. Lalu tiba-tiba dari arah pohon jati besar, muncul cahaya obor yang perlahan mendekat ke arah saya dan Huri. Makin lama makin dekat. Saat sudah dekat nampaklah wujud asli dari cahaya obor itu yang ternyata adalah sebuah kepala dengan rambut api yang melayang-layang. Melihat hal itu Huri langsung panik teriak-teriak minta tolong. Seandainya tidak saya pegang, Huri pasti sudah lari entah kemana dan bisa tersesat, mengingat kami berada di pinggir hutan tanpa penerangan sama sekali. Bro, gimana ini? Huri semakin panik melihat obor itu semakin dekat. Udahlah, berdoa sebanyak-banyaknya. Si obor makin mendekat ke arah kami berdua, memperlihatkan seringai lebar menyeramkan kepada kami berdua. Namun tiba-tiba terdengar bunyi orang buang air kecil. Saya langsung menoleh ke arah Huri yang ternyata sedang ngompol saking takutnya. Rupanya kepala berambut api itu segera menghilang setelah melihat teman saya mengompol. Setelah kepala itu menghilang, kemudian kami melanjutkan perjalanan guna mencari batu akik di desa Menilo. Memang benar petuah-petuah orang tua terdahulu. Manusia dapat dimatikan, manusia dapat dihancurkan. Tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama masih percaya pada diri sendiri. Inilah cerita dariku Tirto Joyo Wong Jantur bersama tim Jimat.